الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح الإمام النووي، ثم إلى روح صاحب شرح أربعين النووية شيخ محمد الجرني الدمياتي وأصولهم وفروعهم، سيد ولد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد وأصولهم وفروعهم، وإجداده وفطرة عبد المحسن بن عالى ويسقى وأصولهم وفروعهم، أن الله يفلاه ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وفي روايتين dan di dalam satu riwayat عن واثلاه بن الأسقع، dari واثلاه بن الأسقع، أنه قال، sesungguhnya beliau berkata، ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi masjidil khaif. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid khaif. Faqala li ashabuhu. Maka berkata kepadaku para sahabatnya, ilaika ya wathilah. Kepadamu wahai wathilah. Ya'nuna tanaha an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'nuna, yaitu mereka para sahabat maksudnya tanaha, minggir. Minggir, jangan menghalangi dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan menghalangi pandangan gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi alaihi atasnya Nabi afdhalus salati wassalam, sebaik-baik salawat dan salam, da'uhu, tinggalkan wahai tinggalkan kamu sekalian kepada wasilah. Artinya apa? Biarkan wasilah itu, biarkan. Fa innama, maka hanya saja ja'a, dia datang, siapa? Wathilah tadi itu, liyas'al, untuk supaya dia bertanya. Ini riwayat yang lain dari hadis yang ke 27. Iya. Qala, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah alaikassalam, atasmu salam, bi abi anta wa ummi, demi ayahku engkau, wa ummi, dan demi ibuku. Laftaftiyanna bi amrin na'khuduhu anka. Lataftiyanna, benar-benar lataftiyanna, engkau ya Rasulullah memberikan jawaban kepada kami gitu. Bi amrin, dengan satu urusan, nak khuduhu, yang kami mengambilnya itu urusan angka dari dirimu, ba'da mautik, setelah wafatmu. Maknanya gini, ya Rasulullah, demi ayahku, demi bapakku, ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami satu perkataan, satu omongan, satu pesan yang bisa kita gunakan setelah engkau wafat ini ya Rasulullah, sebagai pesan pedoman hidup kami. Gitu kan. Paham maksudnya? Yakni yang dimaksud minal halali wal haram. Dari urusan, dari yang halal dan yang haram. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lataftiyannaka, benar-benar kamu akan memberikan satu jawaban, benar-benar akan memberikan jawaban kepada kamu nafsuka, jiwa kamu. Fa'ilnya itu nafsun, nafsun itu mu'annas, makanya menggunakan lataftiyanna, benar-benar akan memberikan jawaban siapa nafsuka, diri kamu, ka kepada kamu. Lataftiyannaka, kafnya yang pertama itu apa? Maf'ul bih mugaddam. Nafsuka fa'il muakhar ya. Lataftiyanna nafsuka ka, takdir gitu ya. Qala, kan ini sahabat wasilah tanya, ya Rasulullah tolong berikan kepada kami nih, ya Allah, ya Rasulullah, satu jawaban, satu pedoman hidup sehingga kami bisa megang untuk bekal kami setelah wafatnya engkau ya Rasulullah. Yani tentang masalah halal dan haram, Nabi mengatakan akan memberikan jawaban dari diri kamu sendiri. Paham ini? Qala, berkata wasilah tadi itu, kultu, aku berkata apa? Wa kaifa bidzalik? Loh, bagaimana maksudnya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa memberikan jawaban diri kamu sendiri? Maksudnya ini apa? Qala, antada'a, engkau meninggalkan ma yuribuka, ay ma yushakikuka, apa-apa yang membuat ragu-ragu kamu, ila kepada ma la yuribuk, kepada apa-apa yang tidak membuat ragu kamu. Nabi mengatakan apa? Kamu tinggalkan urusan yang buat ragu-ragu kepada urusan yang tidak buat ragu. Tinggalkan urusan, kalau bahasa kita remeng-remeng lah, bahasa yang meragukan, urusan yang mungkin halal, mungkin haram, buat ragu, syak dalam hati. Tinggalkan. Kepada apa-apa yang membuat yakin kepada dirimu. Wa inaftakal maftun, walaupun memberikan fatwa kepada kamu maftun, orang-orang yang memberikan fatwa, walaupun orang-orang ini ngomong gini, gini, gini, gini, kalau kamu tidak yakin sama mereka, tinggalkan. Ini kembali kepada pelajaran yang lalu, kalau tidak ada dalil syariatnya ya, kalau ada dalil syariatnya, diberitahu ya harus nurut kalau tidak tahu. Gitu loh. Qala, berkata kultu, aku mengatakan, wa kaifa li bidzalik, bagaimana untukku dengan itu? Hah? Lah aku ini ya apa ya Rasulullah? Aku ini gimana untuk bertanya kepada diriku ini bagaimana? Jadi kan bingung Pak. Disuruh tanya kepada dirinya sendiri. Terus bagaimana ya Rasulullah, maksudnya ya apa sih ya Rasulullah? Kalau aku ini terus gimana nanti? Bahasa gampangannya gitu. Nabi mengatakan apa? Qala, anta dhu'a yadaka ala galbika. Engkau meletakkan hatimu, engkau meletakkan yadaka, tanganmu, ala galbika, di atas hatimu. Gini. Letakkan tanganmu di atas dadamu ini. Fa innal fuada, maka sesungguhnya hati, yaskunu, tinggal alal halali, atas halal, wala yaskunu alal haram, dan tidak akan tinggal dalam hati itu suatu yang haram. Jadi ini bahasanya kita orang ini, bahasa apa ya? Menguatkan insting, perasaan. Ngerti insting namanya? Perasaan. Jadi, ini kalau bingung, ya satu urusan ya, satu urusan yang tidak ada dalil syariat, tidak ada dalil syariat. Orang ngomong gini, orang ngomong gini, orang ngomong gini, gini, diberitahu macam-macam. Tapi anak opas yang ini ya, laksanakan itu. Kalau masih ragu, letakkan dalam hatimu. Letakkan tanganmu di dadamu. Sambil renungi. Karena hati intisarinya itu tidak menyimpan sesuatu yang haram. Hati itu intisarinya menyimpan sesuatu yang halal. Ngerti? Nanti ada pertanyaan lagi. Loh, apakah semua hati seperti itu? Ada jawabannya nanti. Nah, kalau hatinya selalu berbuat haram ya apa? Kalau perbuatannya selalu haram, bagaimana? Nanti ada pembahasan. Yang jelas, Kalau ada sesuatu itu masih ragu, pegang dada. Oh, enggak wis, ana mantap sama ini. Laksanakan. Itu. Iya. Ana beli rumah yang ini apa rumah yang ini ya? Rumah yang ini apa rumah ini ya? Ini tetangganya baik. Yang sini juga baik tetangganya. Orang ngomong, itu Hasan beli rumah ini, beli rumah ini, beli rumah ini, beli rumah ini. Terus satu orang nunjukkan satu rumah. Tapi anak osrek yang ini ya? Kok serk rumah, kok pas rumah yang bukan diberitahu oleh orang lain? Bingung kan masih kan? Tinggalkan, masih bingung. Letakkan tangan di atas dadamu. Ya Allah, yang mana ini? Ya sudah, anak mantap yang ini. Itu. Ngerti? Main insting, perasaan. Ya. Dengarkan ini. Wataqaddama, dan telah berlalu pembahasan, ghaira marratin, bukan sekali, anna dzalika, sesungguhnya itu apa? Fi haqqin, dalam kebenaran, artinya apa? Hati itu bisa menunjukkan satu kebenaran, hati itu bisa menunjukkan satu yang halal, bukan yang haram. Man tanawwara qalbuhu, barang siapa yang terang benderang hatinya, wa ulhimu dan diberikan ilham lisawab, untuk kebenaran. Jadi tidak semua hati itu hati yang terang benderang. Kapan bertanya kepada hati kita, kapan bertanya kepada feeling kita, kalau kita ini banyak taatnya kepada Allah dari maksiatnya. Dengan banyak taat akan terang benderang. Ketika terang benderang, hati itu bisa menunjukkan ini yang halal, ini yang tidak benar. Hati-hati, kedepannya kan gini. Itu. Nah, sholat saja tidak pernah megang dada. Menurut ana ini, yang sebelah sini tidak ada. Tidak bisa, kenapa? Ini masih kotor. Orang yang suci hatinya, yang terang benderang, dan diberikan ilham untuk kebenaran. Ya, dengan ilmunya yang mantep, zikirnya yang tepat, Al-Qur'annya tidak pernah tinggal, gitu. Baru tanawar. Iya. Anak Hasan makan kambing apa kan babi ya? Kambing apa babi ya? Tapi kok orang banyak memberikan petunjuk supaya makan kambing, tapi anak kok serak sama babi ya? Ya ini anak kan bilang, kalau tidak ada ketentuan dalam syariat, kalau ini sudah ketentuan dalam syariat, makan babi haram. Tidak perlu pakai pegang dada, tidak perlu. Ini kalau urusan tidak diketahui halal haramnya, atau misalnya dua-duanya itu halal, cuma bingung. Atau gambarnya paling gampang apa? Yang akan nikah itu loh. Yang satu kerudungan. Yang satu tidak pacaran. Yang satu pas-pasan. Semuanya standar kabeh. Bingung kan? Mau jangkep dua marah nanti. Tidak bisa jangkep dua. Terus siapa? Nah bingung kan? Orang memberikan gambaran. Gini, ini. Tapi anak kok serp yang ini ya? Kok serp yang ini? Nah itu baru main di sini. Karena tidak ada hukum syariat. Semuanya baik. Iya. Paham ini? Wa min sama dan dari ini qila, dikatakan inna, sesungguhnya ya, dari hadis yang Nabi mengatakan antadha ayadaka ala galbika fa innal fuada yaskunu alal halali wala yaskunu alal haram. Nabi kan memberikan gambaran, letakkan tanganmu di atas hatimu, maka sesungguhnya hati itu ya, tinggal dalam hati itu suatu yang halal, bukan yang haram. Dari ungkapan Rasulullah ini, ulama mengatakan, inna, sesungguhnya, ala galbil mu'minil kamil. Ala, di atas, galbil mu'minil kamil, hati seorang mukmin yang sempurna. Di dalam hati seorang mukmin yang sempurna itu ada apa? Nuron, ada satu cahaya. Yataqayyat, yang mengikat. Faida warada alil haqqu, maka jika berjalan terdapat dalam hati tadi itu satu kebenaran, attaqiyyu, satu yang takwa, huwa, dia, wa nurul qalbi, dan cahaya hati, famtazaja, maka akan apa? Imtazaj, apa ya bahasa sekitarnya? Bergetar atau bisa ada sinyal tek-tek gitu ya, tek masuk gitu. Imtazaja akan tersucikan, akan memberikan satu sinyal isyarat kepada kita. Gitu. Wat ma'anal galbu wana asya, hati akan tenang, wana asya dan akan tegak, hati itu lurus. Makanya kadang-kadang ada orang itu misalnya akan nikah itu Pak ya, ini pengalaman pribadi lah ya. Orang akan nikah itu biasanya kalau ditunjuk ke perempuan, tek gitu ya. Kadang-kadang ada, jerk, ini cocok sama anak. Nah, itu wis, jangan tunda-tunda lagi tuh. Nanti terlambat, tak gerg-gerg maning kok akhirnya. Karena hatinya sudah ngambul lah hadirin. Paham ya? Ada itu kan kayak krek gitu ya. Atau misalnya sampai yang kerja misalnya, mau beli toko. Ada satu orang ngomong, toko ini bagus. Toko yang ini bagus. Prospeknya ini bagus gini-gini. Tapi kok anak kok waktu ngelihat ini kok krek gitu ya. Gitu. Paham ya? Karena ini berhubungan juga kepada sesuatu yang rezeki. Halal atau enggak. Sesuatu bisa juga. Bukan berarti urusan agama saja. Termasuk ini mencari rezeki urusan agama juga itu. Makanya kalau hatinya seorang mukmin yang sempurna itu, kapan ada sesuatu itu bisa ada sinyal, cek. Oh gini ya. Kadang-kadang kenapa kamu tidak milih ini? Tidak tahu sebabnya. Pokoknya tidak serk gitu loh. Tidak serk karena ini. Tidak serk. Tidak pas. Makanya itaku firasyatal mukmin itu. Hati-hati firasatnya orang mukmin. Mukmin sempurna tapi. Mukmin sempurna itu kadang-kadang ada orang mau naik sepeda motor. Jangan-jangan. Loh kenapa? Tidak tahu. Pokoknya jangan sudah. Pokoknya jangan. Nah itu hati-hati juga. Ya. Ini mau ke masjid. Oh jangan-jangan. Jangan. Oh ini bukan mukmin ini. Ini kurang ajar namanya ini. Paham ini ya? Wa idza warada alaihil batil. Nah. Wa idza warada alaihil batil. Jika berjalan. Ada dalam hati tadi itu satu bentuk kebatilan. Nafaro nurul qalbi. Nafaro akan lari. Akan lari apanya? Nurul qalbi, cahaya hati. Walam yumazijhu. Hah? Dan tidak akan ada sinyal dan tidak akan berbarengan. Bisa. Tidak akan berbarengan. Fatorobal qalbu, hati akan itirob, getar. Makanya orang mukmin itu kalau pertama kali berbuat maksiat pasti takut, Pak. Pasti. Pasti. Kalau ada yang mengatakan enggak, bohong dia. Tanya sudah. Na'udzubillah min dalik. Pencuri ulung. Perampok yang hebat. Tanyakan. Inti pertama kali nyuri bagaimana? Inti pertama kali nyopet bagaimana? Takut. Kenapa? Masih bersih, Pak. Suci. Gitu loh. Suci otomatis masih geter. Ada. Ya Allah. Kok gini anak ya? Cuma dipaksakan terus. Akhirnya apa? Maksiat. Satu titik hitam. Maksiat lagi. Satu titik hitam. Sampai hati tadi itu katanya Nabi hitam pekat. Kalau sudah hitam pekat, enggak terasa. Ya itu akhirnya seperti apa? Goblal guburi, guburu. Sebelum dikubur, seperti dikubur itu. Enggak ada nilainya sudah. Enggak ada nilainya. Paham ini? Ini Imam Ghazali juga memperkuat di sini. Apakah semua hati yang dimaksudkan oleh Rasulullah untuk meletakkan tangannya tadi itu untuk meminta fatwa dari hati tadi itu ini. Wa nuqila anil Ghazali, dan dinukilkan dari Imam Ghazali rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati kepada beliau, amin. Annahu qol, sesungguhnya Imam Ghazali berkata apa? Lam yurid, tidak menginginkan siapa? Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna kulla ahadin. Sesungguhnya setiap manusia itu yastafti nafsahu, meminta fatwa kepada dirinya. Oh enggak semua orang itu. Enggak semua orang tertek anak mana yang main ya, enggak ada. Tidak semua orang, katanya Imam Ghazali, bisa meminta jawaban dari masalah kehidupannya. Makanya kadang-kadang kita datang kepada orang alim. Orang yang ilmunya mantep, ngajarkan syariat, menjalankan syariat. Datang kita. Ana ada gini, kira-kira yang mana ya? Karena minta. Karena kalau kita sendiri ya kan, ya gak bisa Pak. Wa inna madalika liwaba soti fi wakiatin takhusuhu. Wa inna madalika, hanya saja itu, hanya saja itu, orang yang bisa meminta fatwa dari hatinya itu liwabi sotin, karena ada sesuatu pemberian fi wakiatin yang terjadi takhusuhu, yang khusus. Khusus itu. Tidak bisa semua orang itu, Pak. Ngerti sampean? Tidak bisa semua orang. Paham ya? Li anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala wahabalahu, Allah memberikan untuknya nuron, satu cahaya dalam hati tadi itu. Kalau Allah sudah menentukan orang itu orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan meletakkan apa? Cahaya. Yufarriku bihi, yang akan membedakan bihi, dengannya itu cahaya, bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang batil. Berikut nanti insya Allah. Nah, makanya terus itu digali terus, digali terus, digali terus. Dengan apa? Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Dekatkan diri, jauhi maksiat, jauhi maksiat. Terus seperti itu muncul. Meskipun tujuannya bukan itu loh ya. Tujuannya bukan untuk itu ya. Fawathaqa sallallahu alaihi wasallam bidzalika nur wa khatabahu bidzalik. Dan Nabi mempercayai dengan itu cahaya, dan wa khatabahu bidzalik, Nabi mengajak berbicara dengan itu. Nabi sudah diberikan cahaya, jelas Nabi Muhammad diberikan cahaya dalam hati. Nah, Nabi ini ngajak bicara sahabatnya. Berarti apa? Ini satu bentuk pembelaan kepada sahabat. Bahwasanya sahabat ini orang-orang yang bisa menggunakan hatinya untuk bertanya. Kalau memang sahabat tidak benar, tidak mungkin Nabi mengatakan, ayo kalau kamu ada masalah, tanyakan kepada hatimu. Tidak ada. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu bingung, ada masalah, tanyakan kepada hatimu. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan, tidak semua hati seperti itu. Hati yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi mengajak bicara kepada sahabat untuk bertanya kepada hatinya mereka, para sahabat. Berarti hati para sahabat ini ada cahaya yang membedakan antara hak dan batil. Ngerti? Iya. Wa hadza min jamili awa'idi sallallahu alaihi wasallam ashabi. Nah, ila. Dan ini dari bentuk yang bagus. Awa'id. Awa'iduhu. Satu peringatan, satu penegas ma'asuhbi, bersama sahabatnya. Paham ya? Ini loh, maksudnya ini loh dilawan sahabatku ini loh. Mereka itu orang pilihan. Bukan sembarang manusia. Gitu loh. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Memiliki cahaya yang terang ini itu di hatinya. Fa innahu kana yukhatibu kullan minhum ala hasbi halihi. Fa innahu, maka sungguhnya kana, ada itu Nabi, yukhatibu, mengajak berbicara, kullan ay kulla ahadin, setiap satu minhum dari mereka para sahabat, ala hasbi halihi, atas tergantung keadaannya. Orang tidak ngerti apa-apa, diajak ngomong, tanyakan kepada hatimu. Buyar, Pak. Tidak karu-karuan. Akhirnya apa? Menurut saya. Nah itu. Menurut saya. Ya, nih. Paham ini ya? Wa yulhaku bihi kullu man syarah Allah Ta'ala sadrahu binur liyakin. Dan diikutkan dengannya juga. Siapa? Kullu. Semua. Man syarah Allahu. Barang siapa yang Allah melapangkan sadrahu, dadanya, binur liyakin. Dengan cahaya keyakinan kepada Allah. Ya. Bihaithu. Dengan sekiranya ja'alalahu, Allah menjadikan untuknya malakatal idrakil qalbi. Kemampuan malaka ini satu kepemilikan atau kemampuan idrakil qalbi, untuk menggunakan hatinya. Untuk menggunakan hatinya. Jadi apa ini sih, Pak? Ilmu-ilmu hati ini sebenarnya, Pak. Main ilmu hati, cuma jangan semua orang. Baru belajar fardu wudu diajarkan ilmu hati, puyar. Akhirnya ya itu sudah. Lebih baik ana wiritan daripada ana baca kitab ini, itu jadinya. Karena apa? Ngajarkan keliru. Ngasih obat keliru ini. Ada orang penyakitnya parah, kasih dosis yang agak tinggi. Artinya apa? diberikan agak keras untuk hafalan, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Setelah memiliki kemampuan ilmu, baru diberikan ini loh. Hati-hati, hatimu jaga ya, gini, gini, gini. Sudah, kalau ada pertanyaan, tanyakan sama hatimu, gini, gini. Kayak dokter itu loh. Kalau orang sakit parah, disuntikkan dosis yang rendah. Dosis yang rendah, sakitnya parah, mati. Atau kebalikannya, sakitnya rendah dikasih dosis tinggi, berangkat cepat. Faham ini? Makanya hati-hati. Sampai kan sering kan kita dengarkan, anak ini sudah makrifat. Makrifat bagaimana? Anak tidak perlu belajar ilmu-ilmu gitu itu. Ini belum makrifat ini. Belum makrifat ya. Belum makrifat. Jadi yang belajar, belajar masalah wudu, masalah tayamum belum makrifat. Yang makrifat itu apa? Yang tidak sholat Jumat. Atau yang keluar celana pendek mengatakan apa? Yang penting hati yang main. Hati apa wong dohire bosok ngono. Iya. Adzahir unwanul batin. Dohir itu tandanya batin, Pak. Adzahir unwanul batin. Dohir itu tandanya batin. Orang itu kalau selalu ngomong dunia, berarti apa? Ingin dunia dia. Orang itu ngomongnya apa? Pokoknya ya, pokoknya, pokoknya ana harus target ana, sawah ana ini gini-gini. Berarti apa? Cinta dunia dia. Dari apa? Dohirnya. Ya sama seperti itu. Pakai celana pendek. Yang penting hatinya. Loh. Ya apa yang penting hatinya? Hah? Dohirnya saja nyalai syariat. Berarti apa? Batinnya ya main juga. Ngerti? Bihaitsu ja'ala lahu malakatul idraki qalbi. Wa guwiya ala tafriqati bainal waridi ar-rahmani wal waswasis syaitani. Ini kalau sudah tinggi, Pak ya. Kalau sudah tinggi, wa gawiyu akan kuat. Alat tafriqati atas membedakan bainal waridir rahmani, antara ini urusan adalah sesuatu dari Allah, kalau bahasanya kita orang wangsit. Bahasa Jawanya atau kalau bahasa Indonesianya apa? Ilham. Ilham atau apa? Waswas syaitani, ini waswasnya setan saja. Nah, nanti ada kemampuan itu. Oh, enggak. Enggak. Ini waswasnya setan nih, itu. Nah, bisa bedakan nanti antara waswasnya setan sama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya opo? Enggak tahu, ana sendiri belum nyampe kok. Sama kula panjenengan durung, Pak. Makanya enggak segampang itu gitu loh, enggak segampang itu langsung mau diajarkan gitu. Iya. Atau yang paling gampang lah gambaran, misalnya sampean orang itu belajar ilmu silat. Pertama kali apa? Ya diajarkan ojo kembangan dhisik keliru. Jurus pertama, jurus kedua, jurus ketiga, sudah mampu jurus kasih kembangan. Sudah mampu kembangan tutup mata. Bisa dengan suara dengarkan. Berusaha dulu. Ya itu kena pukul, kena ini dulu. Baru kalau sudah mampu ditutup sudah seperti kelihatan. Kenapa? Tingkat tinggi. Ngerti? Ana tanya sekarang, orang baru pertama, ana mau belajar bela diri ya? Ya khair. Ahlan wa sahlan. Sini. Ambil penutup, tutup. Gerak gini, ya digebuki, Pak. Gembung ngoroan. Enggak bisa. Gitu loh. Nah, ini masalah-masalah hati yang main seperti itu, Pak. Ya apa dulu hati ini sampai nih? Kira-kira ya apa? Enggak ada. Enggak ada. Ini insting perasaan. Tapi karena ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Lah, untuk mendapatkan pemberian dari Allah dengan apa? Dengan istiqomah ketaatan, istiqomah meninggalkan kemaksiatan, muncul. Lah ini sembahyang jarang. Atau sembahyang tok tanpa ditambahi sunnahnya. Quran tidak pernah, zikir kosong. Dari mana? Ngerti? Makanya sampean kalau datang kepada orang yang mau ngobati misalnya, kok kelihatan dia pakai celana pendek ya? Lebih-lebih kukunya panjang-panjang, kalau perlu gunakan kalung, kemudian di sini tengkorak misalnya, ini hebat tapi kalau ngobati, bukan hebat. Hati-hati, itu waswas syaitan, hati-hati. Hati-hati, jangan percaya. Kenapa? Dohirnya sudah seperti itu, dari mana mau dapat waridat? Pemberian dari Allah. Ada satu cerita, Pak, yang cukup bagus ya. Baru-baru ini kan Habib Umar ke Shishan. Shishan itu daerah pecahan Uni Soviet. Habib Ali itu datang, Habib Ali Jufri itu datang kepada satu orang di sana. Satu orang. Lupa namanya. Itu selama bertemu dengan Habib Ali Jufri, ini selalu nunduk gini, Pak. Selalu nunduk gini. Tidak pernah ngangkat gini, nunduk gitu. Kemudian ditanya. Setelah ngomong-ngomong gitu, jawab dengan gini, Pak, dengan merundukkan kepala gini. Dijawab gitu ya. Kemudian tanya lagi. Siapa lagi ya, kata Habib Ali ini ya. Siapa lagi ya orang-orang yang bisa aku kunjungi untuk aku mendapatkan manfaat? Bahasa kasarannya, siapa lagi ya orang soleh selain dirimu? Apa jawabannya orang tadi itu? Semua penduduk sini ini orang baik, orang soleh, cuma aku tok yang tidak soleh. Cuma aku tok yang tidak soleh. Yang lainnya soleh semuanya, orang pilihannya semuanya. Ini yang bisa ditanyai hatinya. Nah kalau ditanyai, mana lagi ya? Udah ada, Ana sudah paling alim di sini, Ana. Tidak ada ini. Ini mau nyari, udah ada. Ana paling alim di sini. Oh, itu Pak jawaban orang-orang pilihannya Allah itu. Tidak ada. Semuanya orang sini baik semuanya. Cuma Ana tok yang tidak bagus. Kalau itu mau datang ya, datang ke semuanya sudah. Di sini orang soleh semuanya. Cuma Ana tok yang tidak bagus. Allah. Paham? Ya, itu ya. Wallahu a'lam bissawab.